Di sini juga saya diberikan tadi sebelum asar lembaran undangan hadirilah kajian ilmiah bersama Ustadz Ja'far Umar Talib. Temanya mengangkat kembali kewibawaan dakwah salafiyah. Ustadz Ja'far Umar Talib dulu kita kenal orang yang berada di dalam dakwah salafiyah tersebut. Tapi kemudian sebagaimana partai salafi tadi, setelah mendapatkan hidayah Allah, yang sebelumnya Ja'far Umar Talib ini adalah ikhwanul muslimin. Kami tahu karena kami adalah orang yang pernah menimba ilmu darinya. Dulu ikhwanul muslimin. Bahkan dulunya dari orang-orang yang berpikiran jihadi. Lantas kemudian Allah berikan hidayah untuk mengenal dakwah salafiyah dan mengetahui dakwah salafiyah. Kemudian dia menyerukanlah kepada dakwah salafiyah. Tapi pada kemudian hidayah biadillah, hidayah itu di tangan Allah. Yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki dan Allah memberikan kesesatan kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan tadi telah kita dengarkan hidayah bi asbab, dengan sebab-sebab. Wa dhalala bi asbab, dan kesesatan dengan sebab-sebab. Wa Ja'far Umar Talib menginginkan kesesatan. Karenanya dia pun tersesatkan, menyimpang. Mungkin ada yang mengatakan Ja'far sendiri mengatakan dirinya tidak menyimpang. Pencuri tidak akan mengatakan dirinya pencuri. Kalau dia mencuri, dia tidak akan mengatakan maling saya maling. Tidak ada. Paling pencuri mengatakan kalau ada pencurian dan dia telah mengambil barangnya, dia katakan maling, lari ke sana, maling teriak maling. Tidak mungkin dia mengatakan saya malingnya, dikeprok, dipukulin orang-orang dan dihakimi nantinya. Dia akan mengatakan kepada orang lain, malingnya lari ke mana? Karena Ja'far pernah ditanya, apakah Anda menyimpang? Katanya tidak ada penyimpangan. Dalam keadaan dia menulis bentuk rujuk di majalahnya Salafi, bahwa dia rujuk. Namanya orang kalau rujuk, apa namanya? Pernah benar atau pernah salah? Masa orang benar rujuk? Aneh namanya. Orang salah itu rujuk. Demikian. Dan tulisannya itu menipu banyak orang. Apakah Anda ditahdir ulama? Dia mengatakan tidak ada ulama yang mentahdir. Ini bentuk dari kedustaannya. Ulama mentahdir Asyikh Ubaid mentahdir Ja'far ini mubtadi. Pelaku bid'ah. Dan Ja'far dalam pemahaman kami para doa salafin takfiri berakidah khawarij. Setelah sebelumnya dia mengenal apa itu khawarij. Demikian Ja'far Umar Talib. banyak kalam, banyak perkataannya yang menjadi bukti-bukti bahwa dia berakidah khawarij. Menyuruh manusia untuk tidak mentaati pemerintah kaum muslimin di negeri ini, di Indonesia ini. Dia menyerukan tidak perlu mentaati pemerintah di negeri Indonesia ini. Dan bermuda-muda terhadap darah kaum muslimin. Terakhir kemarin di Bekasi, mungkin kalian telah mendengarkan, dia mengatakan siap menumpahkan darah. Bermuda-muda terhadap darah kaum muslimin. Kayaknya darah kaum muslimin itu adalah apa? Kacang goreng, penjual kacang goreng di jalan dibeli 50 rupiah kita dapat bungkus lantas makan lantas buang. Bermuda-muda. Padahal darah kaum muslimin itu lebih berharga daripada Ka'bah Baitullah Al-Musharrafah. Setetes darah kaum muslimin itu lebih berharga daripada Ka'bah Baitullah. Demikian, kalau demikian orangnya, bagaimana kok bisa mengangkat kembali kewibawaan dakwah salafiyah? Kalau begini orangnya tentunya akan menghancurkan dakwah salafiyah. Salafiyah dikenal jelek dengan orang yang mengatakan mengangkat wibawa salafiyah ini. Demikian. Asy-Syaikh Rawi Hafizallahu Ta'ala dalam satu perkataan beliau mengatakan kecewa dan putus harapan terhadap tobatnya Ja'far. Ini Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala di bulan Ramadan kemarin. Sehingga orang ini orang yang bermasalah. Sebutkan oleh para ulama, rajulun sayyi, maka saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah, hidayah itu mahal harganya, dan kalau Allah memberikannya kita mesti menjaganya. Jangan kita seperti orang-orang yang sudah mendapatkan hidayah Allah lantas menyimpang dan disimpangkan jalannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dia sendiri yang menginginkannya. Demikian. Wallahu a'lam bissawab.